Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumintin amma ba'd. Fadfilah rahimani Allah wa ayyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajari kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Matan Huya wa Taqrib. Kita di pertemuan ke-52. Ya, sebelumnya kemarin sudah kita bahas tentang dua golongan yang tidak dimandikan dan tidak disolati. Di matan disebutkan yaitu as-sahid, yang kedua yaitu as-siqtu alladzi lam yastahila. Nah, masalah kemudian untuk as-siqtu ini ditambahi qaid ya, karena di matan tidak diberi qaid. Demikian pula di syarah. Ya. Karena kalau lihat zahir dari matan dan syarah, maka asiktu ini dia tidak dimandikan dan tidak disolati. Tidak merinci apakah sudah muncul bentuk tubuh ataupun tidak. Nah, dia sel berjuru diberi tambah koid. Di koid yaitu belum muncul bentuk tubuhnya. Ketika ini tidak dimandikan itu ketika belum muncul bentuk tubuhnya. Sehingga kalau sudah muncul bentuk tubuhnya dan lam yastahilla, maka tetap wajib dimandikan kemudian dikafani, dikuburkan. Ya. Jadi kalau itu tadi diberi koid, yaitu itu belum muncul bentuk tubuh. Kalau sudah ada bentuk tubuhnya, maka tetap dimandikan. Jadi tetap wajib tiga, jika muncul bentuk tubuhnya dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tadi lam yastahila itu maksudnya tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Salah satu contohnya dia istihlal, dia mengeluarkan suara keras ketika lahir. Jadi kalau sudah muncul bentuk tubuh, maka tetap wajib dimandikan, dikafani dan tanpa sholat ya, dimandikan, dikafani dan dikubur tanpa disolati. Nah, kalau belum muncul, ya. Kalau belum muncul bentuk tubuh ya, dia hanya disunahkan untuk membungkus dengan kain dan dikubur. Ya. bahkan tidak boleh disolati. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif wa sharif rahimahullah ta'ala wasiqtu bi taslisi as-sini. Asiqtu dengan taslis sin, yaitu bisa dibaca asiqtu, asuqtu, asaqtu. Al-waladu an-nazilu qabla tamamihi, yaitu anak bayi yang nazil lahir qabla tamami, sebelum genap usianya. Ma'huzun minas suquti, diambil dari kata suqut, yaitu nuzul. Wa yughsalu al-mayyitu, mayit dimandikan. Witron tiga kali, ya, apaan, witron, witir, ganjil, salasan, yaitu tiga, au khomsan atau lima, au aksara min zalika, atau lebih dari itu. Ini kewajiban yang berikutnya adalah memandikannya atau pembahasan pembahasan kewajiban yang pertama, ya, yaitu memandikan ya, kemarin sudah dibaca ya. Baik, langsung kita lanjutkan. Dimandikan dengan ganjil, yaitu bisa 3, 5, atau lebih dari itu. Ya. Kemudian sunahnya itu yang pertama, kalau 3 tadi, dicampur dengan sidr, daun bidara. Atau kalau tidak ada yang, kalau tidak ada daun bidara ya, semisal sabun dan semisalnya. Kemudian yang kedua, basuhan kedua adalah dengan air. Air murni untuk menghilangkan, air untuk menghilangkan, untuk membasuh. Ya, atau ya, bilas, basuh. Basuhan pertama tadi. Kemudian yang ketiga, air murni dicampur sedikit kapur barus. Ya. Ini kalau sudah bersih dengan tiga ini maka cukup tiga. Kalau belum bersih ya ditambah lagi. Kemudian nanti disunahkan ganjil. Bisa tiga, tadi di hasil Basri disebutkan, kalau tiga itu yang pertama campur dengan sidr, yang kedua itu istilahnya muzilah, yaitu dihilangkan, dibasuh dengan air. Ya, air biasa ya. Kemudian yang ketiga, yaitu yang terakhir, air dicampur dengan sedikit kapur barus. Nah, kalau lima, ya, di hasil Al-Bajuri disebutkan, bagaimana kalau lima basuhan, yaitu sunahnya yang pertama dicampur dengan sidir. Yang kedua, ya, dibasuh biasa, yaitu dengan apa, air, air murni. Kemudian, berarti kan sudah dua. Kemudian yang tiga sisanya, berarti kan lima, tiga sisanya dengan air murni dicampur dengan sedikit kapur barus. Itu cara pertama kalau lima basuhan. Ya, jadi yang satu dua itu sama biasa, yaitu sidr, kemudian yang kedua air murni menghilangkan tadi menghilangkan bosan pertama yang ada campuran seder. Kemudian yang tiga terakhir sisanya berarti 3, 4, 5 basuhan 3, basuhan 4, basuhan 5 itu dengan air yang dicampur dengan kapur barus sehingga jumlahnya 5. Atau dengan variasi lain, cara lain yaitu pertama sidr, kedua muzilah ya dibilas, kemudian yang tiga, ketiga balik lagi ke sidr ya, balik lagi ke sidr, kemudian yang keempat balik lagi ke muzilah bilas, baru yang kelima yaitu yang terakhir air murni dicampur dengan sedikit kapur barus, ini cuma sekali di akhir. Jadi vari ini bentuk yang kedua, variasi kedua seperti itu ya. Kalau lima itu apa? Sidr, muzilah. Muzilah itu ya air biasa untuk menghilangkan, untuk istilahnya membilas tadi, yang pertama kan campur dengan sidr atau dengan sabun. Jadi, variasinya seperti itu. Sidr, muzilah, kemudian sidr lagi, muzilah lagi, baru yang terakhir campur kapur barus. Nah, jadi lima. Cara kedua, cara pertama tadi apa? Sidr, muzilah, kemudian yang tiga semuanya campur kapur barus. Bagaimana kalau misalnya tujuh? Wah, ini tujuh dari di Mantan nggak ada, di Sarah nggak ada. Ya, variasinya ya, ya mirip dengan yang lima tadi sama. Yaitu bagaimana kalau yang variasi pertama? Yang variasi pertama tadi tiga terakhir kan pakai apa? Air murni campur kapur barus sedikit. Sehingga kalau tujuh itu berarti nanti empat yang pertama di variasi tadi seling-seling, selang-seling. Yaitu sidr, yang pertama sidr, dua muzilah. Basuhan kedua muzilah, basuhan ketiga sidr lagi, keempat muzilah lagi. Nah, berarti kan empat. Ini kan mau tujuh. Nah, tiga sisanya air campur sedikit kapur barus. Ya, seperti itu. Dan ada apa? Variasi-variasi yang lain. Bisa dilihat di hasil Al-Bajuri. Tapi secara umum seperti itu. Kemudian kesimpulannya, bahasanya sempurna yang minimal, jadi ada istilahnya itu adnal kamal, ada yang istilahnya apa akmal. Kalau adnal kamal itu sempurna tapi minimal, itu tiga kali basuhan tadi. Yang kalau akmal yang paling sempurna 9, pertengahannya 5 atau 7 ya. Bisa dipahami ya. Ya, caranya seperti itu sehingga apa ya, kalau kita ada saudara kita yang meninggal dunia caranya seperti itu dan bisa diajarkan ke masyarakat, karena kemarin sudah kita sebutkan yang paling berat itu malah yang bukan orang lain ya, ajnabi itu urutan ke berapa dia nanti kerabatnya dulu. Yaitu asobah kan, untuk laki-laki itu yang lebih utama yang asobah. Kalau laki-laki mati, asobahnya. Kalau perempuan kan, itu kerabatnya lebih, dan lebih diutamakan lagi adalah yang ada hubungan kemahraman. Sehingga dari sini kita ketahui bahasanya yang berhak memandikan yang paling yang utama adalah ya orang-orang terdekat dari mayitnya. Seperti itu ya, bukan ajnabi, bukan orang lain. Nah, meskipun ya boleh-boleh saja, tapi ya, karena ini lebih utamanya seperti itu ya, hendaknya mempersiapkan diri. Baik, kemudian kita kembali ke Sarah dan Matan. Wa yakunu fi awali ghuslihi sidrun. Ya, di awal basuhan sidr, demikian pula kalau misalnya nanti variasinya ada tadi ya, misalnya 5, 7. Nah, itu nanti di basuhan keberapa juga bisa kembali lagi ke sidr, gitu kan? Tadi kan sidr muzilah sidr lagi. Ya. Sidr yaitu ada yang misalnya sabun dan ya seperti itu pembersih. Ae yaitu yusannu disunnahkan an yasta'ina al-ghasilu fil ghuslatil ula min ghuslatil mayyiti bisidrin au khatmiyin. Ya. Disunahkan bagi orang yang memandikan jenazah untuk menggunakan yaitu sidr pada ghuslah ula di basuhan pertama, yaitu dengan sidr atau khitmi atau khotmi, bisa dibaca khotmi atau khitmi. Nah, ini jenis apa dedaunan ya. Nah, nanti bisa dicek kalau melihat bentuknya, bisa dicek di internet. Nah, biasanya ada. Ya, atau sabun itu yang semisalnya. Wa yakunu fi akhiri ay akhiri ghusl mayyiti ghairil muhrimi sayun qalilun min kafurin bihaitsu la yughayyirul ma'a. Ya. Ini di akhirnya, tadi kalau misalnya 3, ini yang bilasan terakhir, basuhan yang terakhir. Disebutkan ghairil muhrim karena kalau muhrim tidak menggunakan wangian. Ya, bahkan wajib meninggalkan wangian. Ini dengan catatan kalau dia meninggal dunia sebelum tahallul awal. Tapi kalau setelah tahallul awal ya dia bisa seperti yang lainnya memakai wangian. Sayun qalilun yaitu sedikit, yaitu menggunakan kafur baris sedikit. Di mana bihaitsu di mana la yughayyirul ma'a tidak mengubah air. Ya nanti kalau bisa mengubah air ya jadi airnya tidak tahur. Nah ini kan mensucikan harus dengan air yang tahur. Jadi kalau kapur barusnya banyak, kemudian airnya berubah dengan banyak, nanti seperti itu. Nanti bisa menyebabkan hilangnya tahuriyah air tersebut, sehingga tidak mensucikan. Ini kalau kapur barusnya yang lebur, yang cair. Yang lebur. Kalau kapur barusnya itu yang keras, mata tidak mengapa sedikit atau banyak, karena masuknya benda yang mujawir. Kalau kapur barusnya keras, tapi kalau kapur barusnya larut, ya model yang larut yang ya memisahkan diri ke dalam air bercampur, maka itu tidak boleh banyak-banyak. Kalau yang padat banyak pun enggak apa-apa, karena kalaupun mengubah air maka ini sifatnya dia kategorinya mujawir sehingga tidak mengapa sebagaimana pembahasan di bab air yang sudah kita pelajari. Wa'lam ketahuilah anna aqalla ghuslil mayyiti ta'mimu badanihi bil ma'i marratan wahidatan. Bahasanya aqallu ghuslil mayyit minimal, nilai minimal, bentuk minimal memandikan mayit adalah ta'mimul badan, yaitu menyampaikan air ke seluruh badan bilma dengan air marotan wahidatan satu kali saja. Dah itu sudah cukup, itu sudah sah, sudah mencukupi, tapi belum sempurna. Ini tapi semua badan ya, sebagaimana di bab memandikan, sebagaimana di bab mandi mandi besar ketika orang masih hidup. Jadi semua badan ya, semua badan. Pokoknya pembahasan ketika mandi besar itu mana saja yang terkena, harus terkena badan, harus terkena air, maka di bab ini juga sama. Ya. Yang kemarin sudah disebutkan apa daerah farji sayib yang dia nampak ketika duduk, itu dia dihukumi zahir. Ya. Kemudian di bawah apa? Kulub, nah, misalnya itu juga dihukumi zahir, maka itu berlaku juga di sini. Ya, kemudian di sini ibaratnya pakai ibarat takmim. Takmim ini kan pakai fi'il. Bahasanya apa? Taf'il. Fa'ala yufa'ilu amma yu'amimu, ini butuh fa'il, sehingga ini mengisyaratkan harus dengan fi'il, dengan perbuatan. Artinya tidak mencukupi kalau dia misalnya tenggelam, itu belum mencukupi karena di situ tidak ada apa, tidak ada perbuatan fi'il wusl. Nah, maka wajiban memandikan ini tidak apa, tidak gugur kecuali kita sendiri orang hidup ini yang memandikan, ya tidak cukup dengan karena dia sudah tenggelam, ya seperti itu enggak. Kemudian yang perlu diketahui juga di sini tidak ada kewajiban niat, karena tujuan untuk memandikan jenazah adalah nadhofah, bersihan, sehingga ini tidak bergantung pada niat, akan tapi disunahkan untuk apa? Untuk niat. Maka ini hukum memandikan jenazah itu wajib, tapi hukum niatnya adalah sunnah. Wa ma akmaluhu, adapun bentuk sempurna, fa mazkurun, bentuk sempurna dalam memandikan jenazah, fa mazkurun, maka disebutkan fil mabsutat, di kitab yang lebih panjang lebar. Ya, diantaranya beberapa aturannya ya. Dimandikan di tempat tersendiri ya, sepi dari pandangan, sehingga yang masuk di tempat tersebut atau bilik, ya itu hanya orang yang mandikan dan orang yang membantu dan wali mayit. Wali ini yang paling dekatnya. Jadi tidak kemudian dilihat oleh orang banyak, enggak boleh seperti itu. Suara luar masuk enggak? Ya, di antara apa? Aturannya seperti itu. Kemudian mayat diletakkan di tempat agak tinggi agar tujuannya tidak terkena cipratan-cipratan air ya, air yang dimandikan. Ya, Van, tadi pintunya terbuka. Ya, kemudian ya sebelumnya ya, sebelum kemarin sudah sebelumnya. Ya, ketika seorang dalam kondisi sakaratul maut ya, itu kan disunahkan untuk apa? Dia dihadapkan kiblat, miring kiblat, kemudian ditalkin, dan mentalkinnya tidak berulang-ulang. Artinya dia ditalkin satu kali, nah, kemudian kalau dia sudah mengucapkan kalimat tauhid, maka dibiarkan, tidak kita ajak bicara. Ya, dengan tujuan nanti ketika dia sudah dicabut ruhnya, maka ucapan terakhir adalah kalimat tauhid. Ya. Adapun kalau nanti dia kemudian berbicara lagi setelah ditalkin, nah dia ngajak ngomong lagi ya, misalnya apa, minta ini, minta air dan sebagainya. Nah, nanti kita talkin lagi. Dan tidak kita lakukan secara apa? Berulang-ulang, ya. Kemudian kita katakan, ayo katakan la ilaha illallah. Qul, nah, katakan la ilaha illallah. Nah, tidak berulang-ulang seperti itu. Ini memberatkan. Kemudian ketika sudah hilang ruhnya, dicabut ruhnya, ya, maka kita dianjurkan untuk yang pertama menutup mata, ya, memejamkan mata. Karena ketika roh dicabut itu kan dari bawah naik ke atas, terus sampai ke kepala, kemudian lepas ruhnya. Nah, ini mata itu ya, dia mengikuti arah keluarnya ruh. Arahnya ke atas sehingga mata biasanya apa? Terbuka. Kemudian kita tutup. Kita apa? Pejamkan. Baik, kemudian yang dilakukan berikutnya adalah melemaskan persendian ya. Melemaskan apa? Persendian. Jadi nanti agar ketika apa dimandikan, dikafani ini tidak kaku ya, dilemaskan. Nah, intinya dilemaskan persendiannya. Ya, bentar kita lihat video. Ya, jadi misalnya ini tangannya diginikan ya, kemudian diangkat gini, kaki juga sama, ini dilemaskan gini, ya persendiannya ini dia misalnya gini diangkat pelan-pelan gini, agar dia lemes. Jadi nanti tidak seperti ini terus, misalnya nanti susah kalau dia apa dikafani. Jadi tadi sebelum apa dimandikan. Kemudian apa? Tadi ada yang belum yaitu mengikat kepala ya. Ya mengikat apa? Kepala. Agar mulut tidak terbuka sehingga nanti dipandang juga tidak baik, kemudian bisa mengeluarkan bau yang tidak sedap, sehingga ditali pakai kain seperti itu di bawah dagu, kemudian sampai atas kepala, intinya agar apa mulut tertutup ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti sebelum dimandikan dia didudukkan agak agak miring seperti itu ya. Dia nanti tadi diberi sesuatu pada perutnya. Satu benda agar perutnya dikhawatirkan nanti membesar ya. yang diberi sesuatu pada perut. Tapi tadi sebelum mandikan itu, kemudian ini ketika mau mandikan kan di kita bersihkan dulu najis atau kotoran yang masih tersisa dalam apa dalam perut, kita keluarkan dengan cara yaitu menekan perutnya seperti diurut itu, tekan ya, tekan pelan-pelan, diulang-ulang sampai nanti keluar kotorannya dari ya dari tempat keluarnya, saya dari tubuhnya, kemudian nanti dibersihkan itu kotorannya. Dia agak didudukan, maksudnya kan ini berbaring gitu kan, kemudian kita angkat punggung sama kepalanya, kepalanya kita kita apa tahan ya, tangan kita ya, menjadi sandaran dari kepala si mayit, kemudian kita tekan apa ditekan perutnya, diurut seperti itu agar kotorannya keluar, kemudian nanti kotorannya keluar dibersihkan. Baik. Nah, setelah selesai bersihkan baru bisa memulai apa memandikan. Ya, yang mandikan nanti bisa dia memakai apa? Kaos tangan ya, pelapis sebagai kaos tangan. Kemudian nanti sebelum dimandikan disunahkan untuk diwudukan sebagaimana orang yang hidup, yaitu dengan diniatkan. Ya, kemudian nanti kepala ini dimulai dari kepala, kemudian dan seterusnya. Ya, nanti dari sisi depan, kanan. Ya. Ya, kanan, kiri, ya. Kemudian juga bagian belakang. Ya, nanti kan dibalik seperti itu ya. Ya, sebenarnya cuma sederhana seperti itu ya. Ya, paling tidak kita tahu itu di apa tadi langkah-langkah seperti itu dimandikan kemudian diwudukan. Wudukan seperti wudukan orang ya. Jadi mukanya atau dari mulutnya dulu hidung dimasukin air kemudian apa basuh muka dan seterusnya. Kemudian dimandikan sebelah kanan kiri baru kanan baru kiri. Tadi caranya 3 kali basuhan atau 5, 7 atau maksimal 9. Kemudian disunahkan bagi orang yang memandikan itu tidak, untuk tidak melihat yaitu selain aurat kecuali ada hajat. Adapun kalau melihat aurat haram. Melihat jadi orang yang memandikan melihat aurat haram, melihat selain aurat itu disunahkan untuk tidak melihatnya. Nah, kecuali ada hajat. Ya, kita lanjutkan dulu. Wayukafanu almayitu zakaron kana au unsa balighon kana aula. Kemudian mayit dikafani baik itu laki-laki atau perempuan, baik itu balig ataupun tidak. Dan untuk perempuan dan anak kecil boleh dikafani dengan harir. Karena ketika masa hidup, ketika semasa hidupnya boleh maka itu, sehingga ketika mati juga boleh. Adapun laki-laki yang sudah balig maka tidak boleh dengan harir sutra. Karena semasa masih hidup dia enggak boleh, maka ini juga tidak boleh. Jadi nanti kain kafan, kafan itu yaitu min jinsi ma yalbasahu as-shakhsu fi hayatihi. Jadi mengkafan itu dari jenis apa yang dia pakai ketika dia hidup. Pokoknya dia hidupnya pakai apa? Ya itu boleh disertakan. Boleh coba disertakan. Sampai di hadis Abu Hurairah disebutkan, ini perempuan dan yang kecil boleh ada disertakan perhiasan. Ya, seperti itu. Ya, dengan syarat semua ahli warisnya ridho. Meskipun itu tidak ada gunanya. Ini hanya untuk apa? Tafrik dari hukum tadi apa ya, semua yang bisa dipakai di masa hidupnya maka bisa disertakan dipakai saat yaitu meninggal, saat matinya dikubur. Ya. Hukumnya tadi makruh ya. Ya. Ya mungkin kalau ada yang mengatakan haram karena menyanyiakan harta, misalnya tadi tentang perhiasannya disertakan. Ya haram di situ kalau enggak ada tujuannya, tapi kalau ada tujuannya ya. Di sini dimaksudkan adalah ikramul mayit wa ta'zimuhu. Allahu a'lam bishawab. Ini adalah pendapat fi salah sati aswabin, yaitu dikafani tiga baju kain. Aswabin fildin, warnanya putih. Yang dimaksud di sini, nah ini apa? Untuk watakunu kuluha, dan semuanya tadi lafa ifa mutasawiyatan tulan wa arudon, yaitu lipatan lembaran yang dia sama panjang dan lebarnya. Ta'hudhu kulun wahida, kulu wahidatin minha jami'al badan, ya masing-masing tadi bisa menutupi semua badan. Jadi ini tiga di apa? Dikafani dengan tiga lembar kain. Kemudian beliau menyebutkan laisa fiya qamisun wala imamatun. Tidak pakai gamis dan imamah. Untuk kepala dan apa? Gamis. Wa in kufina adzakaru fi khamsatin, jika mayit laki-laki dikafani dengan lima kain, fahiya asala satu al-madhkuratu, yaitu tiga yang disebutkan tadi, tiga lembaran kain, kemudian wa qamisun wa imamatun, ditambah qamis dan imamah. Oh ini tadi jawab syaratnya ini fahiyah. Ya. In tadi wa in kufina dzakaru fi khamsatin, jika mayit laki-laki di kafani dengan lima kain, maka lima itu adalah gitu. Fahia asalah satu ini jawab syarat dari in kufina. Maka lima itu adalah tiga yang disebutkan tadi, lembaran plus dua yaitu komis sama imamah. Awil mar'atu, atau kalau dia perempuan, kalau dikafani lima, fahia izarun wa khimarun wa komisun wa lifafatan. Yaitu izar, bawahan, izar, khimar, kerudung, komis, baju, gamis, keseluruhan itu dari atas, walifafatani. Nah, dua lembar untuk kalau perempuan. Ya, kalau laki-laki tadi cukup tiga tadi ya. Ya, tiga lembar kain itu. Kalau tiga, kalau dia mau menambah yang laki-laki, jadi sudah disebutkan, yaitu tiga lembaran plus tiga lembaran lain plus komis sama imamah. Jadi untuk laki-laki ada beberapa variasi ya. Yang pertama yaitu tiga lembar kain tadi. Kemudian kalau tiga seperti itu, tiga lembaran kain, ukurannya sama panjang lebar. Kemudian kalau lima variasinya bagaimana? Lima, kalau lima pakai lima, tadi tiga lembar plus komis kemudian imamah. Jadi berarti nggak ada izar di situ ya, karena lima lembar plus komis sama imamah, komis atasan, kemudian imamah sorban penutup kepala. Ya, yang paling utama laki-laki itu mencukupkan dengan tiga lembar kain. Ya, itu. Kemudian kalau mau lima, maka variasinya yang pertama tadi disebutkan tiga lembar kain plus komis sama imamah. Ya. Kemudian ada variasi lain yaitu dua lembar plus izar plus komis plus imamah. Ya, sebenarnya sama-sama lima, tapi lembarannya dua. Ya, lembaran yang satunya itu enggak ada diganti izar bawahan. Dan itu lebih afdol daripada tiga lembar plus komis plus imamah. Di hasil berjuri disebutkan wa hiya afdalu min salasati lafaif wa qamis wa imamah. Jadi kalau kita urutkan, yang paling utama satu, tiga lembar saja. Kedua, yaitu dua lembar plus izar plus komis plus imamah. Kemudian urutan ketiga, tiga lembar plus komis plus imamah. Nah, itu urutannya seperti itu. Urutannya seperti itu. Dari yang paling afdol, kemudian tingkatan berikutnya dan berikutnya. Nah, tapi untuk perempuan, tadi sudah sebutkan perempuan atau khunsa. Nah, lima tadi disebutkan dua lipatan, dua lembaran, ya plus izar, khimar, komis. Ini yang afdol untuk perempuan, yaitu dua lembar, plus izar, bawahan, khimar, kemudian komis. Ya, kemudian yang minimalnya itu ya dia dengan satu kain yang bisa menutup seluruh badan. Kecuali kepala bagi laki-laki yang ihram dan wajah bagi perempuan yang ihram. Yaitu tidak ditutup. Kalau mati dalam keadaan muhrim bagi laki-laki, maka kepala tidak ditutup dan perempuan wajahnya tidak ditutup. Ya, tadi disebutkan watakunu kuluha lafa'if. Ya, berupa lafa'if, lipatan atau lembaran. Dan nanti di tumpuk seperti itu ya. Pertama, kedua, ketiga, ya. Kemudian mayitnya nanti di letakkan dengan berbaring. Tadi disebutkan dia sama lebarnya tiga tadi, jadi ukurannya sama. Tapi ada yang mengatakan sebagaimana ibarat dari Al-Khatib Asy-Syafi'i disunahkan yang bawah itu lebih besar, bawah lebih besar dari yang sebelumnya. Jadi paling besar yang bawah. Jadi disebutkan di matan laisa, untuk laki-laki laisa fiha qamisun wala imamatun, ya, karena hukum asal ini pakainya tiga saja tadi ya, tidak ada qamis dan imamah, dan itu yang lebih afdol kalau mencukupkan tiga. Kalau tambah qamis sama imamah ya tidak mengapa, tidak makruh kan, tapi khilaful aula. Jadi kalau laki-laki tiga yang afdol, kalau perempuan ini lima ya. Perempuan lebih afdol lima daripada tiga. Jadi lima tadi perempuan apa? Dua lembar plus tiga. Tiga itu izar, khimar, sama komis. Wa aqalu al-kafani saubun wahidun yasturu auratul mayit. Ya, minimalnya adalah satu kain yang menutupi aurat mayit. Di hasil Al-Bajuri disebutkan ini pendapat yang dhaif. Padahal disebutkan tadi di matan syarah alal asah fi raudhah wa syarhi al-muhadzab. Kalau di asal berjuri sebutkan yang do'if, yang muktamad adalah minimalnya adalah satu kain menutupi semua badan, bukan hanya aurat. Ya, kecuali tadi ya, kecuali kepala untuk yang muhrim dan wajah untuk muhrimah. Dan inilah yang disahkan oleh Nawawi di kitabnya Manasik, dan dibeli oleh Ibnul Mukri di Syarah Irsad dan Al-Adru'i mengikuti jumhur fuqaha Khurasaniyin. Ya, tadi yang menutup aurat itu adalah di sini sebutkan dinisbatkan ke hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dinisbatkan ke hak mayit, maka itu harus menutupi seluruh badan. Wa yakhthalifu bi dhukurati al-mayyiti wa unusatihi. Ya, berbeda, yaitu berdasarkan dia laki-laki atau perempuan. Ya, kalau tadi, karena tadi ini kaitannya dengan Saubun Wahidun yasturu auratal mayit. Kalau aurat berbeda laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki berarti baina surah warubah, ya kan? Di antara pusar dan lutut. Kalau perempuan selain wajah dan dua telapak tangan. Begitu perempuan merdeka ataupun budak. Karena setelah kematian enggak ada bedanya antara yang budak dan merdeka. Maka ini tadi yakhtalifu bi dhukuratil mayyiti wa unusati, ini berdasarkan pendapat minimalnya adalah menutup aurat. Yang tadi disebutkan di hasil al-Baduri itu dhaif, yang utama adalah menutup semua badan. Sehingga menutup semua badan berarti tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan. Wa yakunu al kafanu min jinsi ma yalbasuhu as-shakhsu fi hayatihi. Kafan itu yaitu dari jenis pakaian atau sesuatu yang dipakai seorang ketika dia hidup. Sehingga tadi sudah kita sebutkan, kalau perempuan dan anak kecil ya belum balig boleh pakai sutra, maka kafannya juga boleh pakai sutra. Karena ketika masih hidup boleh memakainya. Kemudian beranjak ke kita beralih ke pembahasan sholat. Sholatkan jenazah. Wa yukabiru alaihi ay al-mayyit idza suli alaihi arba'u takbiratin. Takbiratil ihram bi takbiratil ihram. Walau kabaru khamsan lam tabtul. Lakin law khamasa imamuhu lam yutabi'ahu. Bal yusallimu au yantadiru au yantadiruhu liyusallima ma'ahu wa huwa afdulu. Tentang sholat jenazah. Itu yukabiru bertakbir, itu maksudnya ya yukabiru alaihi bertakbir ketika disolatkan dengan takbiratul ihram tadi, dengan empat takbir ya, dengan empat takbir, takbir dengan empat takbir. Ya, sebelumnya solat jenazah ini disyariatkan di Madinah. Sehingga kaum muslimin yang wafat di sebelum hijrah seperti Khadijah radhiyallahu anha, maka dufina bila sholah, dimakamkan tanpa sholat karena belum disyariatkan. Allahu alam bisawab. Di hasil berjudi disebutkan seperti itu, artinya syariatnya itu sini disebutkan di Madinah. Kemudian pemberian wangian. Tadi wangian yang tidak boleh tadi untuk yang ini muhrim. yang untuk muhrim ya. Ya. Bukan masalah wanita tapi dia muhrim. Dia mati sebelum tahalul awal. Tidak memakai wangian. Itu yang tadi masalah memandikan ya. Ini masalah memandikan kalau tidak salah. Masalah memandikan tadi ini yang muhrim. Muhrim mati sebelum tahalul. Kalau mati setelah tahalul, tahalul awal, maka tetap juga dianjurkan untuk dengan wangian. Allahu a'lam. Ya, sebelumnya kita sebutkan rukunnya dulu ya. Rukunnya ada 7, biasa bajuri sebutkan. Yang pertama niat. Maka wajib niat yaitu al-qasdu, kemudian ta'yin. Ta'yin sholat jenazah. Juga fardiyah. Ya. Jadi intinya meniatkan untuk dia ini adalah sholat. Kemudian ini adalah sholat-sholat jenazah dan ini punya fardu. Dan tidak perlu disebutkan bahasanya itu fardu kifayah. Yang penting ini adalah fardu. Yang rukun yang kedua yaitu al-qiyam lil qadir, berdiri. Pertama niat, dua berdiri. Bagi yang mampu. Yang ketiga yaitu 4 takbir dengan takbiratul ihram termasuk takbiratul ihram. Nah, semuanya ini adalah satu kesatuan rukun. Rukun rukun itu takbiratul ihram plus 3 takbir yang lain itu jadi satu. Jadi satu rukun. Yang keempat, rukun yang keempat membaca Al-Fatihah atau pengganti Al-Fatihah jika tidak mampu. Ini rukun, sehingga perlu kita ketahui karena kalau tidak dilakukan berarti tidak sah. Yang kelima, sholawat pada Nabi SAW. Yang keenam, doa untuk mayit. Ya, secara khusus atau secara umum, ya, tapi dimaksudkan untuk juga untuk mayit tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah salam yang pertama. Dan syaratkan sahnya sholat jenazah ini harus didahului dengan mandi. Artinya sudah dimandikan atau ditayamumkan jika tidak memungkinkan mandi. Ya, syaratnya itu. Apakah disyaratkan harus dikafani dulu? Ya. Sholatnya sah. Meskipun sebelum dikafani tapi hukumnya makruh. Dan disunahkan sholatnya di masjid dengan 3 saf atau lebih. Dan gugur kewajiban karena ini fardu kifayah dengan sholatnya seorang sobi yang sudah mumayyiz. Meskipun ada laki-laki dewasa. Maksudnya kalau ini ada anak kecil yang sudah tamyiz mensolati, itu sudah menggugurkan kewajiban. Meskipun ada laki-laki yang sudah balig. Ya, kemudian tadi disebutkan di sarah ai al mayyiti idza sulia alaihi jika disolatkan. Idza sulia. Ya. Sehingga itu mengisyaratkan bosnya terkadang tidak disolatkan. Biasa berjudul disebutkan ketika faqitu tahurain. Tidak disolatkan. Mandikan tidak bisa. Di apa tayamum juga tidak ada. Maka ini tidak disolatkan. Ya, kemudian dan ada kondisi-kondisi lain, misalnya dia jatuh ke satu lubang atau ke satu tempat yang tidak memungkinkan untuk diangkat, diambil untuk disucikan, dan apa kita lihat lagi perinciannya, yang di situ tidak disolatkan. Terkadang tidak disolatkan dengan sebab-sebab tertentu. Ya, sehingga dari sini kita lihat kalau tidak memungkinkan untuk disucikan, ya maka dia la yusolat alaihi. Dan insya Allah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, demikian. Pertanyaan kemarin yang di sini di pembahasan tentang sholat, orang yang mati bunuh diri tetap sholatkan. Tetap apa? Wajib sholatkan. Ini pendapatnya dalam mazhab dan jamahir ulama, fuqaha. Demikian pula yang mati menanggung hutang. Ini juga tetap wajib sholatkan. Adapun perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam rangka untuk sebagai peringatan keras bagi orang-orang yang hidup agar tidak melakukan hal yang serupa. Allahu a'lam bishawab. Mayat yang tubuhnya hancur berkeping-keping sudah tidak berbentuk, tadi sudah kita bahas di sini, yaitu kalau dia tidak memungkinkan untuk ditoharokan, maka di situ tidak disolatkan. Ya, nanti insya Allah kita bahas lagi kelanjutannya di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Ya, nanti kita bahas lagi di cukup ya, waktunya sudah kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.